kiri. Bitawaturi istimalu hadhil alfadhi lima alamu biha minal ma'ani. Fa'in idda'a mudda'in annahu ya'lamu wad'an taqaddama dhalika fahuwa mubtilun. فإن هذا لم ينقله أحد من الناس ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم يمكن الاستعمال. قيل ليس الأمر كذلك بل نحن نجد أن الله يلهمنا من الأصوات ما به يعرف به يعرف بعضها مراد بعضها وقد سمع ذلك ولقد سمع ذلك منطقا وقولا في قول سليمان علمنا منطق الطير وفي قوله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم وفي قوله يا جبال أوبي معه والطير وكذلك الآدميون فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يرفيه من يرفيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى يستعمل في ذلك المعنى أي أراد المتكلم به ذلك المعنى ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذي قوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء وإن كان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها وإن فاشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. والمقصود intinya di sini tentunya tidak mungkin seorang pun ayam Quran Arab untuk mendatangkan kemungkinan datang dari orang Arab karena tidak bisa mendatangkan data atau kemungkinan dari satu bangsa pun. Anda bisa mengakomun kalau dulu pernah terjadi sejumlah orang mengumpul barang-barang awal baru jadi hadil asma. Lalu mereka membuat semua nama-nama ini yang ada dalam bahasa. Tidak ada orang yang bisa mendatangkan data dan fakta terjadinya dari sini. Orang Jawa tahu sekian orang kumpul bikin konferensi bahasa bikin kesepakatan ini namanya ini itu namanya itu dan sebagainya. Tidak ada orang yang bisa demikian. Jika juga orang Arab demikian pula bangsa-bangsa yang lain dengan bahasanya masing-masing. Pemasak Allah kemudian mereka menggunakan makna atau nama-nama tersebut pada wasain setelah dibuat dan setelah disepakati maknanya. Wainaman ma'rufkan mangkul akan tetap yang dikenal, yang dinukil bintawakir dan bintawakir adalah Al-Qa'in, maka tidak ada orang yang mengklaim anhu ya'lamu wata'an, bahwasanya dia mengetahui wata'an mutafadda, pembuatan makna yang lebih dahulu daripada penggunaan kata. Bahwa mungkin maka jelas Al-Fatih fa'idah hadrat yang berhubungan maka ini tidaklah mungkin oleh seorang manusia. Dan tidak boleh orang mengatakan kami mengetahui adanya ya, peletakan makna, pembuatan makna sebelum penggunaan dengan dalil. Apa dalilnya? Fa'ina mu'ilam yang beristilah berutafat simul. Dalilnya, seandainya tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, maka tidak mungkin ada penggunaan. Tidak ada orang yang berat. Ini adalah alasan adanya waktun mutafaddin. Alasannya alasan logika. Kalau tidak ada, pernah ada kesepakatan bersama untuk mengatakan bahwa benda ini namanya ini dan seterusnya, maka tidak mungkin ada istikmah. Maka ini adalah bukti dan dalil adanya wada'un, peletakan makna, pembuatan makna sebelum digunakan sebuah makna. Maka perkataannya qila, perkataannya laisa al-amru kadzalik, keadaannya di dalam semacam itu. Buktinya kami jadikan dari orang-orang bahasanya kita jumpai Allah memberikan ilham kepada hewan menambah suar, dan kemudian suara-suara tertentu yang sebenarnya sebagian hewan bisa mengetahui maksud bagian yang lain. Dan suara-suara hewan ini meong mungkin antara satu bagian yang lain, omongan bahasa ayam antara suara ayam dan bagian yang lain, ini telah disebut atau Allah sebut sebagai masterpan, bagi ucapan, wakau dan ucapan. Kita jumpai dengan perkataan Sulaiman. Sulaiman mengatakan, Olina mantep pakai. Kami diajari ucapan burung. Demikian juga dalam firman Allah, kalau tanam lalun, maka seekor semut mengatakan, yaitu burung semut mengatakan, ya wahai para semut, untuk dulu mata binatang dalam kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wahai gunung awwidi, dalam kalian kembali kepada Allah ma'ruf bersama Daud. Kita sudah maknanya dengan bertasbih. Tasbihlah engkau kalian wahai gunung bersama Daud. Wattair dan bersama burung. Maka kita lihat burung ini punya bahasa. Kucing punya bahasa. Semut punya bahasa. Dan belum ada konvensi kucing. Belum pernah kucing itu mengandalkan konvensi utama perempuan kita untuk menetapkan bahasa kucing. Namun mereka menyebabkan ayam-ayam juga belum pernah kumpul untuk bermusyawarah menetapkan bahasa ayam. Namun mereka paham, mereka bisa berdialog, mereka punya bahasa. Dari mana ayam-ayam ini punya bahasa? Ilham, kata cerita. Dari mana burung-burung ini punya bahasa? Ilham. Karena terbukti mereka belum pernah mengadakan perkumpulan musyawarah besar. Maka sami'un. Yang kedua, penjelasan yang kedua yang disebutkan bahan yang kedua demikian pula keturunan Adam. Seorang anak dan Tuhan menyebut tamyiz jika sudah nampak tamyiznya, sudah nampak mulai berakal, maka dia mendengar dua orang tuanya atau orang yang memeliharanya mengucapkan satu kata wajibilal makna dan mengisyaratkan pada makna tertentu. Maka jadilah anak ini paham kata tersebut digunakan dalam makna itu. Artinya alasan mutlakal ini dari mana? Artinya si pembicara menginginkan dengan kata ini makna itu. Suma hadis mengulangkan pada lafzin, dan anak ini mendengar kata demi kata sehingga akhirnya dia mengerti bahasa orang-orang yang dia tumbuh besar di tengah-tengah mereka. Min ghairi ayatul qatisalahu ma'ahu tanpa tidak pernah ada orang-orang di kampungnya ini bikin kesepakatan dengan anak kecil tersebut adalah yang mutaqaddim untuk memakai untuk membuat makna kata mutaqaddim yang itu lebih dulu sebelum digunakan. Maka bantahan yang kedua dalam tulisan di Indonesia bantahan doa yang mengatakan jika tidak ada kesepakatan terdahulu maka belum bisa digunakan. Bantahnya tidak anak kecil yang tahu bahasa orang-orang di kampungnya, padahal orang-orang di kampungnya ini belum pernah menggunakan kesepakatan, mengadakan kesepakatan dengan anak kecil ini. Maka perkataan mereka bahasanya jika tidak ada kesepakatan terlebih dahulu maka tidak mungkin ada penggunaan kata. Ini satu hal yang tidak benar. Bahkan wala al-qawfu ala ma'anil asma, orang-orang di kampungnya ini tidak pernah memberitahukan kepada si anak kecil ini makna dari nama-nama ini. Dia cuma tumbuh besar mendengar itu. Boleh jadi tidak pernah diberitahu ini namanya jengkol, ini namanya sepeda, ini namanya ini. Dia cuma dengar orang-orang di sekelilingnya, orang di sekelilingnya bilang ini jengkol, itu ini. Tidak pernah Allah-Mu alam adalah mak sebutkan dia dari satu-satu. Orang yang pelosok pertama tidak peduli dengan pendidikan anak, sibuk dengan salah dan yang lain. Murni anak itu belajar dari lingkungan, belajar bahasa dari lingkungannya. Jadi tidak pernah kita cerita orang tuanya enggak ada TPA, enggak ada PGU, belum pernah kita cerita orang tuanya ini namanya ini, namanya itu. Cuma sekedar mendengar. Wainkan akhirnya meskipun si anak ini terkadang ketiap kali bertanya tentang musamma ba'dil ahya, nama beberapa benda atau hakikat sebagian benda. Sepeda, saya sering dengar sepeda itu apa toh? Kadang anak tanya fayuqafu alaiha lalu dia beritahu. Kama yang terhadap si Rasul, sebagaimana kita terjemahkan kepada seseorang bahasa yang belum dia ketahui. Fayuqafu ala ma'ani al-fadihah, maka dia diberitahu tentang makna lafaz-lafaz atau kosakata-kosakata yang dipakai. Wa in bada ahla al-mudallal, meskipun ketika dia terjun langsung ahla di tengah-tengah masyarakat pengguna bahasa tadi mudallal beberapa waktu lamanya, maka dia akan tahu ya, makna kata ini dan kata itu tanpa perlu diberitahu min ahadin dari salah satu dari ahli masyarakat tahu di arah, nggak perlu diberitahu satu-satu tahu, nggak perlu diberitahu satu-satu. Itu ternyata tahu, oh ini bahasanya ini bahasa ininya ini dan seterusnya. Nggak perlu diposong dulu, langsung dan tahu. Di tengah-tengah orang Arab yang semuanya omongannya orang Arab, dalam jangka waktu yang tidak lama dia akan tahu. Nama benda-benda ini menurut bahasa orang-orang sekelilingnya. Bidun itu oke, tanpa diberitahu ini namanya ini namanya ini. Nah, budi. Nah, empat ya dok, nas, nasa. Nah, nasu al-isma lima yuhat disu. Lima ya disu. Lima ya disu mimma lam yakun min qablihim ya'rifuhu faysamihi. Kama yuladu li ahadihim waladun faysamihi isman. Imma manfulan wa imma murtajalan. Wafat yakunul musamma wahidan. Lam yustalahu. Lam yastalihu ma yastalih ma'a ghairihi. Wafat yastauna. Wafat yastauna fima yastauna. Fima yusammunahu. Fakadhalika qad yuhadisu lirajulin. Yahdisu lirajulin. Alat. Lirajulin. Alatan min sona'atin. Min sina'atin. Wayasnifu. Au yusannifu kitaban. Au yabni madinatan. Wanahu wazalik. Fayusammihi biismin. Li'annahu laysa minal ajnasi al-ma'rufati hatta yakuna lahu ismun fi lughati ammati. Wa qad qala Allahu ta'ala ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa qala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Nah, memang kotia tahu boleh jadi manusia membuat menempatkan nama tertentu lima untuk barang-barang atau perbuatan-perbuatan yang diatus muncul baru. Lima namanya pun yang komplit yang belum ada sebelumnya. Yang buku yang belum ada sebelumnya juga mereka mengetahuinya. Sehingga oleh karena itu mereka menempatkan nama. Dulu tidak ada benda atau benda. Benda ini apa? Oh, bikin kesepakatan. Maka bikin kesepakatan untuk benda-benda baru, alat-alat baru itu mungkin. Misalnya sama Yula dari Ahad ini, salah satu mereka punya anak, lalu dia namai anak. Dengan satu nama boleh jadi nama tersebut mampul diadopsi dari nama yang lain sehingga punya makna diadopsi dari karakternya atau karakter yang lain omong pasaran atau tiba-tiba jadi nama sebelumnya belum akan digunakan. Maka di sini terdapat pembuatan nama. Ada anak lahir dan ada pembuatan nama. Waktu yang pun ada usaha mewakilkan. Boleh jadi yang dinamakan itu sama, lafnya sekali ma'abai dan dia tidak membuat kesepakatan dengan orang yang lain. Waktu tahu nanti menyusahmu namu, dan jadi mereka bersamaan sama si menyusahmu namu dalam nama yang mereka berikan. Wakata dikapat yakun dirajul. Boleh jadi terjadi dirajul bagi seorang alat bahasa-bahasa umum, soal sejarah, sendiri, bahasa-bahasa yang sudah keseharian. Maka orang tiba-tiba tahu itu, itulah namanya semacam ini, kata-kata yang semacam ini, tanpa ada orang yang membuatnya. Namun kalau sesuatu itu muncul baru dulu tidak ada, maka di sini terdapat pembuatan nama, pembuatan kata yang sebelumnya tidak ada. Tapi maka di sini terdapat penamaan satu nama, penetapan satu kata. Kenapa? Di antara benda-benda ini adalah makhluk, karena benda-benda ini bukanlah termasuk benda-benda yang jenis-jenis yang telah dikenal, sehingga dia sudah memiliki nama dalam bahasa keseharian secara umum. Maka Syaikhul Islam tidak mengakui adanya pemberian nama, penetapan satu nama untuk bahasa-bahasa umum, untuk kosakata keseharian. Dalam bahasa keseharian, kalau kosakata keseharian itu ilham dari Allah. Kalau sesuatu yang baru, benda baru, ada buku baru, ada satu kota baru, ada pulau ketemu baru, ada satu alat teknologi baru, di situ ada pembuatan kata. Dan di antara dalil yang menunjukkan kalau bahasa itu ilham adalah firman Allah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Ar-Rahman dialah yang mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan dialah yang menciptakan manusia, 'allamahul bayan, Allah lah yang mengajari manusia al-bayan, untuk menjelaskan maksud hatinya. Dalam bayan, dalam ayat ini mencakup dua jenis bayan, bayan dengan kata-kata dan bayan dengan tulisan. Maka mereka mengatakan antara Allah, Allah yang membuat kata. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan menakdirkan segala sesuatu padanya, lalu dia memberikan petunjuk. Memberikan pahala di sini petunjuk murni. Seorang bayi ini mencari tetek ibunya. Ini hidayah kauniyah yang Allah berikan kepada semua makhluk yang Allah ciptakan. Maka mungkin ini kedalilan dari ayat ini dari kata kata fahada. Termasuk hidayah kauniyah dalam ayat ini adalah kemampuan untuk ngomong dan berbicara. Allah kufan dalam bahasa Arab artinya ganjil genap. Nah, masuk dalam bahasa Indonesia jadinya apa? Angin kan? Angin. Dalam bahasa Arab kufan artinya air. Air banjir wabah. Masuk dalam bahasa Indonesia jadi jadi angin. Angin yang hamus. Maka Allah mendapatkan jami'an duriyati, semua anak keturunan Adam kecuali orang-orang yang berada dalam kaumnya Nuh. Dan orang-orang yang berada di kaumnya Nuh yang kota'at duriyat tumbuh, keturunan mereka itu putus, tidak berlanjut ila awlad, ila awlad dan murid, kecuali anak-anaknya Nuh. Walau dia pun sudah dikala anak-anaknya Nuh ini, ya tak kalah mengerti jami iman, tak kalah mengerti tak mau baca. Anak-anak Nuh ini tidak mungkin dan memang tidak berbicara dengan semua bahasa yang dipakai oleh semua bangsa yang muncul pada Nuh setelah anak-anaknya Nuh. Fa'inna luhur terpahit wahid datakan bahasa satu saja. Contohnya bahasa Persia atau bahasa Arab, bahasa Romawi atau bahasa Turki, satu bahasa saja. Di dalamnya terdapat perbedaan dan macam-macam yang tidak ada yang bisa mengimpunnya kecuali Allah. Orang Arab sendiri, masing-masing kabilah punya bahasa. Yang bahasa masing-masing kabilah ini tidak dipahami oleh kabilah yang lain. Bahasa Jawa itu punya anak bahasa yang macam-macam anak bahasa itu berjadi orang lain tidak begitu dong, tidak begitu paham. Bahasanya orang Surabaya, orang Jogja yang asli tidak kenal bahasanya orang Surabaya yang berjadi tidak paham apa ngomong apa. Padahal bahasanya sama. Maka apa yang terpawak, maka bagaimana mungkin bisa dibayangkan ayum palsa dan jami'uha, bahasanya bahasa ini seluruhnya yang jumlahnya tidak tahu berapa banyaknya di dunia ini seluruhnya diukir dari mereka-mereka yang ada dalam kaumnya Nuh, padahal mereka-mereka itu seluruh mereka tidak berketurunan. Wa inna manatlu, yang berketurunan cuma Nuh. Sehingga jami unnasi min awdani, semua manusia adalah keturunan Nuh. Semua manusia sekarang itu keturunan Nuh alaihi salam. Dan anaknya Nuh itu cuma tiga, Sam, Ham dan Yafit. Dan dalil bahwasanya penghuni perahu yang keturunan cuma Nuh, sehingga semua manusia sekarang adalah keturunan Nuh, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan keturunan Nuh lah hum mereka al-baqin, yang langgeng, yang berketurunan. Maka semua manusia sekarang itu keturunan dua nabi. Semua manusia sekarang keturunan Adam, dan semua manusia sekarang keturunan Nuh. Oleh karena itu Rasul yang diutus untuk seluruh manusia itu dua, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul Nuh alaihi salam. Semua manusia terbelah kecuali yang ada di bawahnya Nuh. Maka manusia di dunia ketika dia cuma tinggal bawahnya Nuh. Maka dari sini bisa kita katakan Nuh itu adalah Rasul untuk seluruh manusia, Rasul untuk seluruh manusia. Atau sisi lain dari perkataan atau sudut pandang yang lain untuk memahami perkataan Ibnu Taimiyah di sini, yang dimaksud bahasa itu ilham, itu adalah ilham untuk ya, boleh jadi masing-masing generasi. Setelah masa Nuh muncul bahasa yang boleh jadi belum dikenal di masa Nuh, yang boleh jadi belum ada di masa ada. Bukanlah yang dimaksud dengan bahasa itu ilham, itu telah Allah ajarkan semua kepada Adam, semua bahasa. Berapa ada berapa bahasa di dunia kan? Kata orang berapa? Ribuan bahasa misalnya. Bukanlah yang dimaksud bahasa itu ilham, Allah ilhamkan kepada Adam 1000 bahasa yang nanti akan jadi bahasa anak keturunannya. Kemudian Adam ajarkan pada masing-masing anaknya bahasa yang nanti jadi keturunannya masing-masing. Anak yang pertama nanti ketuk, nanti bahasamu ini. Nah, bukan demikian yang dimaksud bahasa itu ilham. Namun ilham masing-masing diberi. Falahnya jangan sakian ilah suriata. Maka tidak ada yang berkumpul keturunan langgeng kecuali keturunan Nuh. Bagaimana dijelaskan hal tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan bahasanya anaknya Nuh itu ada tiga, dia sering memakan dan yang lain. Kata Al-Bani sanadnya terputus meskipun dinilai sah oleh sebagian ulama Al-Iraqi dan Al-Dhahabi sehingga juga Al-Hakim memperhatikan hadis tersebut. Kata Tuhan Sawit hadis yang dimaksudkan dari Rasulullah, Rasul mengatakan Sam Abdul Arabi Samun anak Nuh yang namanya Sam itu adalah ikan bakal orang Arab dan orang-orang seluruh orang Arab ya bin Amrum dan hanya bukan ikan bakal Romawi, ikan bakal orang-orang Eropa Baham Abdul Habsyi sedangkan Sam adalah ikan bakal orang Ethiopia, orang Afrika. Tahu macam mana? Indonesia di mana? Kemudian kepada Allah di Baghdad menyebut diri kata Allah di Baghdad dari hafalannya anaknya itu ada tiga, Sam, Ham dan Yafil. Pemaklumat dan kepala yang maklum bahasanya tiga orang ini tidak mungkin berbisa dengan 1000 bahasa yang ada sekarang ini. Ya, betul. Allamaha Adamu Qawlani Allamaha Adamu mungkin 1000 bahasa yang sekarang ada ini yang tadi mustahil jika itu dinukil dari 3 anak yang Nuh tadi. Fa'inal ladina, karena orang-orang yang mengetahui bahasa A tidak mengetahui bahasa B. Wa idza kana naqil salatun, dan jika yang menukil adalah 3 anaknya Nuh tadi yang menukil bahasa dari bapaknya, fahum, maka mereka 3 anaknya Nuh ini mengajari anak-anaknya, dan anak-anaknya ini mengajari lagi anak-anaknya. Walau karena tadi kalau salat dan seandainya demikian yang terjadi, lantas salat akan tersentuhlah bahasa, maka bahasanya Nuh akan tetap eksis dan masih ada sampai saat ini. Yang mana bahasanya Nuh? Wanahu najibu, dan kita jumpai Bani Ab al-Wahid, anak dari bapak yang sama atau dari cikal bakal yang sama, yang takala berburu dari kabilah dari Nuh. Masing-masing kabilah, masing-masing suku darinya berbicara dengan bahasa yang tidak sesuai yang lain. Contohnya A, bapaknya satu, misalnya anggap saja Ismail. Dia terus di suku yang banyak, macam-macam punya dialek yang sendiri-sendiri. Dan ini tidak mungkin itu dialek masing-masing itu diajari sama Ismail. Oh, anakku, kamu dialeknya gini-gini. Anakku yang kedua, kamu dialeknya gini-gini. Bukan demikian yang terjadi. Kata sejarah, orang Indonesia itu tingkat bahasanya satu. Pindahan dari mana? Pindahan dari mana? Dari mana? Pindahan dari mana? Thailand sana, apa nama daerah? Kata orang sejarah sebenarnya pindahan dari mana? Cikal bakalnya satu. Orang Sumatera atau orang apa, orang Jawa, orang mana, itu cikal bakalnya satu. Akan tetapi ternyata lahir bahasa yang sama sekali tidak bisa dipahami. Orang yang pulen bahasa orang Jawa pulen asli tidak tahu bahasa orang Sumatera. Dan di Sumatera saja bahasanya orang ini beda dengan bahasa itu. Beda katanya, sikal dan nenek moyangnya sama. Maka najibu bani akwah, kita jumpai keturunan dari cikal bakal yang sama. Ternyata masing-masing sukunya berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal oleh suku yang lain. Wal akwahid, padahal cikal bakalnya sama. Walaiqal, dan tidak mungkin kita katakan innahu alama ahada ibnai di lurwatan wa ibnu akwa lurwatan kukho. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin kita bisa katakan cikal bakal yang sama ini ngajari anaknya bahasa yang beda-beda. Anak yang pertama tidak diajari dari suatu bahasa, anak yang lain dan diajari bahasa yang lain lagi. Karena seorang ayah boleh jadi dia tidak punya anak kecuali 2 orang, dan ternyata bahasa keturunannya berlipat. Bagaimana Nuh? Nuh cuma anaknya 3. Kalau bahasa itu cuma sekedar apa yang ada, apa yang ada dari sebelumnya, maka bahasa seluruh manusia hanya sama. Itu bahasanya Nuh. Atau minimal ya bahasa ketiga lah, anggap saja Sam punya bahasa sendiri, Ham punya bahasa sendiri, Yakin punya bahasa sendiri. Kan? Tapi cuma 3, ternyata hasilnya ribuan bahasa. Walami ajaratan yang Allah jadi kebiasaan keturunan Adam bahwasanya mereka hanya mengajari anak-anak mereka bahasa yang mereka gunakan untuk bicara dengan sesama mereka atau mereka gunakan untuk bicara dengan kelompok yang lain. Ada pun bahasa yang Allah belum menciptakan orang yang akan menggunakannya, maka tentu tidak mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Wa idza demikian juga, fa inna yujadu jumbai keturunan Adam yang berbicara dengan kata-kata yang sama sekali belum, kata-kata tersebut sama sekali belum pernah dengar min ghairihi dari yang lainnya. Maka yang dimaksud bahasa itu ilham, bukan berarti kesimpulannya, bukan berarti Allah mengajarkan semua bahasa kepada Adam kemudian semua bahasa itu diajarkan ke Adam kepada keturunannya. Lalu apa makna dari ayat wa'allama Adam asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma' kullaha, semua nama. Apa itu maksud dengan semua nama dalam ayat tentang pencipta Adam? Maka jawabannya al-ulama dengan mufassirin, para ulama al-tafsir dan yang lainnya, mereka bi'asma' Allah bi'allama Adam tentang nama-nama yang Allah ajarkan kepada Adam. Qaula lima rohani. Ahli tafsir punya dua pendapat. Yang pertama, ahli salafi tidak adalah pendapat dari ulama salafi. Ahaduhuma annahu innama allamahu asma'a man ya'qilu wa tajibu bi qawlihi thumma arafahu 'ala al-mala'ikati. Qalu wa hadha dhamiru la yaqulu illa liman ya'qilu. Wa ma la ya'qilu yuqalu biha arafaha. Wa li hadha qala 'abdul 'aliyyi 'allamahu asma'a al-mala'ikati. Li'annahu la yaqulu hina idzin man ya'qilu illa al-mala'ikati. Walakala Iblis qad infatra anil malaikati walakala lahu ru'yatun. Waqala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam allamahu asma'a ru'yatihi. Wa hadha yusabbu min hadith alladhi rawahu Tirmidhi wa sahahahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Adam sa'ala rabbahu an yurihi su'ara anbiya'i min ru'yatihi fa'ahu fa'ra fihi man yabitsu. Faqala ya Rabbi man ala qa'idun kadabuna. Fayaqulu qad aradu su'ara ru'yatihi aw qadaru asma'ahu. Wa hadha asma'u a'lamin la adnani. Pendapat yang pertama, nama-nama yang Allah ajarkan kepada Adam adalah nama-nama makhluk surahat, nama-nama wahid surahat. Alhamdulillah, yang pendapat ini beralasan dengan dhamirhum dalam kalimat thumma arafahum 'ala al-mala'ikah. Mereka mengatakan hum adalah dhamir yang tidak ada kecuali untuk makhluk berakal. Kalau itu adalah benda yang tidak berakal, maka tentu kalimatnya harusnya thumma arafaha. Oleh karena itu seorang tabi'in Abdul Aliyah mengatakan allahu asma' al-malaikah, Allah ajarkan kepada Adam nama-nama para malaikat. Karena tidak ada pada saat itu makhluk yang berakal kecuali malaikat, dan Iblis ketika itu belum terpisah dari malaikat, dan Iblis ketika itu belum punya keturunan. Sedangkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan yang Allah ajarkan kepada Adam adalah nama anak-anak keturunannya. Dan pendapat Abdurrahman bin Zaid ini bersesuaian dengan hadis yang dikatakan dari Tirmidzi. Disahkan dari Tirmidzi dari Nabi, Nabi mengatakan yang ada sa'ala rabbahu meminta kepada Rabbnya supaya Allah memperlihatkan kepada Adam gambar atau rupa para nabi dari anak keturunannya. Fa'ahu. Maka Adam melihat anak keturunannya. Maka Adam melihat di tengah-tengah anak keturunannya, menjadi itu ada orang yang bercahaya. Maka berdasarkan hadis ini, qad aram, Allah telah melihatkan kepada Adam rupa dari anak keturunannya atau sebagian anak keturunannya. Dan Allah telah beritahu kepada Adam nama-nama mereka. Maka berdasarkan penafsiran yang pertama, maka nama-nama yang Allah ajarkan kepada Adam adalah asma a'lam, nama-nama person. Boleh jadi nama person malaikat ataukah person dari keturunan Adam. La ajnas, bukan nama-nama jenis. Ini pohon, ini apa? Bukan. Kalau berdasarkan penafsiran ini, namun ini adalah nama-nama person. Dan tafsir yang kedua, annallaha 'allamahu asma'a kulli syai'. Allah ajarkan pada Adam nama semua benda. Wa qawlu aktsarin yang mendapat mayoritas ahli tafsir Ibnu Abbas dan murid-muridnya. Ibnu Abbas mengatakan annallahu Allah ajarkan kepada Adam hatta al-munwati wal fusayyati. Allah ajarkan kepada Adam kentut yang tidak bersuara, baik kentut yang besar atau fusayyah, kentut yang kecil. Walqat'atan wal fusayyata, dan Allah ajarkan kepada Adam piring besar wa fusayyah ataupun piring kecil. Sebelum saya menjelaskan aroja yang dimaksudkan oleh Ibn Abbas asma'al a'raf wal a'yan, katanya yang diajarkan oleh Allah kepada Adam adalah nama. Boleh jadi nama itu adalah nama sifat, seperti kentut, ngantuk, tidur, atau a'yan benda. Ini namanya piring, tembok, ranting, ini namanya batang dan seterusnya. Baik yang dalam bentuk mukabbar atau musawwar, qom'ah piring, kusai'ah piring kecil. Wadalil ala dalika dalil penafsiran Ibn Abbas adalah hadis yang disebutkan oleh sebagian muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda tentang hadis syafaat, inna nasa yakuluna ya Adam anta abul basyari. Dunia manusia berkata kepada Adam, ya Adam, kau adalah bapak manusia. Allah ciptakan dirimu dengan tangannya, Allah tiupkan pada dirimu roh ciptaannya, dan wa'allah maka asma'ulis. Ini yang jadi. Dan Allah ajarkan kepadamu nama segala sesuatu. Alasan yang lain adalah firman Allah, wal asma al-asma kullaha. Allah ajarkan kepadamu nama seluruhnya. Asma kullaha ini adalah umum yang ditongki. Fala tajudu tafsiruha bidakwa. Maka tidak boleh dikhususkan cuma sekedar klaim tanpa fakta. Sedangkan tuh ma'arum adal malai tadi disemak, kenapa disebut hum? Benda-benda yang nama-nama yang Allah ajarkan kepada Adam, kenapa disebut hum? Kata jumhur ahli tafsir yang mendapatkan pendapat kedua, li'anna istama'a man ya'tilu wa man ta'ya'tilu fa'udara man ya'tilu. Karena benda-benda yang Allah ajarkan namanya kepada Adam itu terkumpul padanya benda berupa makhluk berakal dan makhluk yang tidak berakal. Akhirnya yang menang adalah makhluk yang berakal, sehingga digunakanlah domain hum. Ini adalah kaidah yang makhluk. Jika ada benda berakal dan tidak berakal, maka yang disebut domain berakal dan domain benda yang berakal. Contoh yang lain, terdapat pemenangan terhadap benda yang apa, makhluk yang berakal ketika berkumpul dengan yang tidak berakal. Famin menyamsi alam tadi. Maka di antara makhluk yang Allah ciptakan adalah yang berjalan dengan porosnya ular. Waminuman yang jalan dijelai, dan ada yang berjalan dengan dua kaki dan ada yang berjalan dengan empat kaki. Dan di sini menggunakan gum. Kenapa? Karena di sini ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Kemudian dimenangkan yang berakal. Ikrimah mengatakan Allah mengasmaat adzan di guna anwa'iha. Yang Allah ajarkan pada Adam adalah nama jenis, bukan nama nau. Nau itu jenis, namun di bawahnya jinsun. Contohnya insan. Yang Allah ajarkan kepada Adam insan ini namanya manusia. Wa malakun atau jin, malaikat, ta'iun dan burung. Yang Allah ajarkan cuma ini ta'iun. Burung ini kan macam-macam. Nah itu enggak Allah ajarkan. Bung, la, ini, dan kata Ikrimah yang melancarkan adalah nama jenis, bukan nama naur. Sedangkan Mufattil, demikian juga Ibn Sa'id, supaya itu Mufattil telah mengatakan Allah ajarkan kepada Adam nama semua yang Allah ciptakan di langit bumi, berupa hewan, wal hawa,